Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain al-ma'rufu bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang permasalahan taubat, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kebijaksanaannya masih senantiasa akan memberikan atau membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya, mereka yang mau ketika berbuat salah atau terjatuh dalam dosa kemaksiatan untuk beristighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan itu akan terus terbuka sampai waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak bermanfaat lagi permintaan ampun dan taubat dari seorang hamba. Yang paling dekat dengan kita adalah di saat kematian itu datang kepada kita, dan akhir dari semua itu adalah ketika matahari terbit dari barat. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, apa yang dipesankan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala kemarin, fa'alaika ya akhi an tubadira bit taubati ila Allah subhanahu wa taala warruju'i ilaihi madumta fi zamanil imhal qabla an yafutu kadhalik. Wajib bagi engkau wahai saudara-saudaraku agar engkau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama Allah masih menjadikan engkau fi zamanil imhal, pada waktu di mana masih diterimanya taubat. Qabla an yafutu kadzalik, sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesempatan itu dari engkau. Maka jangan menunda taubat. Jangan menunggu satu waktu untuk engkau mau bertaubat kepada Allah. Kalau sekarang sekiranya kita terjatuh dalam satu dosa, satu maksiat, minta ampun sekarang. Ketika sekarang kita telah mengetahui, menyadari kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah sekarang, bertaubat kepada Allah sekarang. Jangan tunggu nanti, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubat itu dari kita dengan datangnya kematian. Taib. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas pula bahwa taubat yang jujur dari seorang hamba itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosanya. Sepanjang mana dia berbuat dosa itu, Allah tidak peduli. Yang Allah tahu adalah engkau mau mengakui kesalahan itu dan datang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana atau apa tanda-tanda dari taubat yang jujur? Taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ada minimalnya 5 syarat taubat itu dikatakan sebagai taubat yang shadiqah, taubat yang jujur, dan taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 syarat itu? 1. Hah? Taib, taubatnya ikhlas, berasal dari hati. Yang kedua, baik, dia harus menyesal dari dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, dia harus keluar, benar-benar berusaha keluar dan menjauh dari dosa yang dia terjatuh di dalamnya tersebut. Kemudian yang keempat, yang lain. Baik, tidak terjatuh ke dosa itu di kemudian hari. Harus berusaha dengan sungguh-sungguh bertekad kuat untuk tidak terjatuh, ini minimalnya. Jadi dia melakukan realnya usaha bagaimana caranya menjauh dari dosa-dosa itu. Taib, yang terakhir. Taib, taubat harus dilakukan di waktu masih diterimanya taubat. Taib, ini kelima syarat taubat ma'asyiral akhirahimani rahimakumullah. Bisa kita ukur apakah ketika kita menyesal dari satu dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada kebenaran, ukur diri kita dengan lima hal tadi. Kalau tidak ada salah satunya, jangan berharap taubatmu diterima oleh Allah. Maka penuhi syarat-syarat ini dan berharaplah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu. Tapi banyak orang yang tidak memperhatikan syarat tetapi dia ingin hasilnya. Tidak perhatikan syarat taubat tapi ingin taubatnya diterima. Tayib. Tidak ma'akul orang yang seperti ini. Kalau engkau ingin diterima, ya berikan syarat-syarat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ayyuhallazina rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satu manusia pun yang dia tidak pernah berbuat kesalahan, yang dia tidak pernah terjatuh dalam dosa. Hatta Abuna Adam alaihi salatu wassalam, beliau sebagai awal mula manusia pun pernah terjatuh ke dalam kesalahan besar yang kemudian Allah menjadikannya sebagai awal di mana manusia itu hidup di muka bumi. Tayib. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala melarang Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri, yakni Hawa, untuk mendekati sebuah pohon. Namun syaitan, dalam hal ini iblis la'anatullah alaih, menggoda mereka berdua, memperindah penggambaran tentang pohon itu dan membaguskan ringannya apa yang akan mereka lakukan hanya dengan memakan buah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Adam. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Ketika Adam mulai menuruti apa yang diiming-imingkan oleh syaitan tadi, apa yang dibisikkan oleh syaitan itu tadi, dia pun melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terjatuh dalam maksiat. Faghawa, maka jadilah Adam sebagai makhluk yang tersesat karena dia terjatuh dalam maksiat itu. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan, memberikan jalan hidayah kepada Adam. Allah masih memberikan bimbingan ke dalam hati Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam untuk mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataba 'alaihi. Ia pun kemudian meminta taubat kepada Allah dan Allah terimanya. Terima taubat dari Adam alaihi salam. Wahada, dan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Maksudnya adalah saat Adam mau bertaubat, Allah jadikan pribadi Adam menjadi lebih baik karena dia sadar akan kesalahannya, dia mengakui kesalahan itu dan mau memperbaiki diri. Derajatnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Demikian pula siapapun hamba yang dia berbuat dosa, dengan sebesar apapun dosanya, kalau dia jujur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan melihat hamba tersebut sebagai sesuatu yang kecil, tidak. Tapi ketika seorang hamba mau mendekatkan diri kepada Allah, dia bertaubat, Allah akan memandang besarnya hamba itu. Allah akan memandang layak hamba ini untuk dinaikkan derajatnya. Dan begitu besar kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat bergembira dengan taubat yang datang dari hambanya. Penggambarannya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahadikum saqata 'an ba'irihi fa adallahu firdifalah. Dibandingkan salah seorang kalian yang ketika dia melakukan perjalanan jauh, saat sudah sampai di tengah gurun pasir luas, enggak ada terlihat mata air di sana, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya. Kemudian hewan itu lari meninggalkan dia. Kira-kira bagaimana orang yang seperti ini? Sudah lari hewan itu, tidak kelihatan lagi jejaknya. Dia sendirian di tengah gurun pasir yang gersang, tidak ada mata air di sana. Taib. Saat dia sudah benar-benar dalam kondisi yang lemah, kehausan, membutuhkan air, dan dia tidak mendapatkan air. Begitu putus asanya hamba ini, yang dia lakukan adalah tinggal berbaring menanti Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Datang ajalnya, sudah pasrah dia. Kalau mau mati pun sudah siap. Tapi begitu dia berada dalam kondisi itu, tiba-tiba saja hewan tunggangannya sudah ada di sampingnya. Tidak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba hewan tunggangannya sudah ada di sampingnya. Semua perbekalannya masih lengkap, masih utuh. Apa yang dia lakukan? Segera hamba ini kemudian memegang anah, memegang tali kekang dari hewan tunggangannya itu tadi. Dan saking bergembiranya sampai dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hamba wa ana rabbuk." Engkau adalah hamba dan aku Rabbmu. Ucapannya salah? Salah. Dia menjadikan bahwa Allah itu sebagai hambanya sedangkan dia Rabb. Tapi bukan maksudnya hamba ini seperti itu. Dia salah mengucapkan karena saking gembiranya. Jadi sampai tidak perhatian dengan kata-katanya. Nah, syukur yang keluar dari orang ini tadi adalah syukur pada level yang sangat tinggi. Kebahagiaan dari orang ini adalah kebahagiaan yang berada pada level tertinggi. Ketika dia sudah siap mati, tiba-tiba hewan tunggangannya ada di sampingnya. Nah, kata Rasulullah SAW, "Lallahu asyaddu farahan bitaubati 'abdihi min hadza." Allah itu lebih bergembira, lebih sangat berbahagia ketika ada hamba yang mendekat bertaubat dibandingkan berbahagianya orang yang sudah putus asa mau mati datang kembali hewan tunggangannya itu tadi. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, selama taubat itu masih terbuka kesempatannya untuk kita, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun dosa yang pernah kita lakukan. Taib wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan apa yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini. Kalimat yang berikutnya, wa qauluhu jalla dzikruhu, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadhurruni. Wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kalian, lan tablughu naf'i, tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, lalu kalian merasa bisa atau merasa telah memberikan satu manfaat untukku. Walan tablughu dhurri fatadhurruni, dan ketahuilah hai manusia, sesungguhnya kalian itu tidak bisa memberikan satu kemadharatan kepadaku, kata Allah. Fatadhurruni, lantas kalian merasa telah memberikan satu madharat atau satu efek negatif kepadaku, kata Allah. Kalimat ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala menguasai alam semesta ini dengan sempurna. Tidak ada yang terlewat satu pun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak kekurangan satu apapun. Maka kita manusia jangan pernah menyangka kita telah berbuat baik untuk Allah. Kita telah memberikan satu kemanfaatan untuk Allah. Tidak. Kata Allah, lan tablughu naf'i. Kalian itu tidak akan sanggup untuk bisa memberikan satu kemanfaatan pun kepadaku. Fatanfa'uni, lalu kalian merasa sudah memberikan manfaat itu. Tidak mungkin. Kalian juga tidak akan bisa memberikan satu madharat, satu bahaya, atau satu kekurangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berharap ketika engkau mungkin beramal soleh berarti engkau menambah satu manfaat untuk Allah. Tidak. Juga jangan engkau berpikir bahwa ketika engkau terjatuh dalam dosa, dalam kemaksiatan, maka dengan perbuatanmu itu tadi Allah Subhanahu wa taala bersedih. Tidak. Tidak ada yang kurang dengan ketakwaan engkau atau dengan kemaksiatan engkau dari apa yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini dan atas seluruh makhluknya. Jalla jalaluhu. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai ayat 58. Apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni, ay liyuwahiduni, agar mereka itu mau beribadah kepadaku, mau mentauhidkan aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak menghendaki dari ibadah yang mereka lakukan itu untuk mereka memberikan satu makanan kepadaku. Wa ma uridu ay yut'imun, Aku tidak butuh rizki dari mereka, aku tidak butuh makan dari mereka, kata Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, zat yang memberikan rizki, zat yang memberikan kebutuhan duniawi kepada kalian. Dzul quwwatil matin, dialah zat yang memiliki kekuatan yang sempurna. Kekuatan yang sangat kuat. Nah, ayat ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah menjelaskan bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia dan jin, ketika mereka melakukannya, tidak akan menambahkan satu efek positif untuk Allah. Dan ketika mereka tidak mau tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka bermaksiat, terjatuh dalam dosa, itu juga tidak memberikan satu efek negatif untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kamu bertakwa, mau kamu berbuat dosa, tidak mempengaruhi kekuasaan Allah, tidak mempengaruhi mulkullah, sultanullah, tidak mempengaruhi sama sekali. Taib. Maka di kalimat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan dalam hadis qudsi ini, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Contoh, hei manusia, seandainya awwalakum wa akhirakum, manusia pertama, jin pertama, sampai dengan manusia terakhir dan jin yang terakhir, semuanya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, berada di satu hati yang sama, tidak berbeda, yaitu satu hati dari orang yang paling bagus kualitas takwanya, kualitas apa namanya, ketakwaan seorang. Dari semua manusia, semua jin, siapa yang paling baik, siapa yang kualitas ketakwaannya paling tinggi? Contoh saja, kita ambil contoh konkretnya, siapa dari semua manusia yang kualitas keimanan dan ketakwaannya paling tinggi? Rasulullah SAW, Muhammad Ibn Abdillah, beliau berada pada level paling maksimal dari semua manusia yang ada. Nah, katakanlah semua orang itu memiliki tingkat keimanan dan tingkat ketakwaan seperti Rasulullah SAW, di mana beliau tidak ada satu keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau senantiasa tunduk dengan ketaatan. Kita sudah mengerti banyak dalil, banyak hadis yang sudah pernah kita lewati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya di bab ini. Ini menjadi bab, menjadi dalil terakhir di bab ini. Berarti sudah banyak belasan hadis kita lalui, sudah belasan ayat kita lalui di dalam bab ini, menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah. Katakanlah semua manusia dari Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia yang terakhir dilahirkan nanti dan dia kemudian meninggal, semuanya berada pada kualitas iman, takwa dan amal soleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zada dzalika fi mulki syai'an." Itu tidak akan menjadikan sebuah nilai tambah. Tidak akan sedikit pun menambah kekuasaanku. Syai'an, sedikit pun, penegasan lagi. Jadi berimannya semua manusia, berimannya semua jin, itu tidak akan menambahkan nilai plus pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala memiliki alam semesta ini dengan semua kesempurnaannya sebelum manusia tercipta dan juga sebelum jin tercipta, bahkan sebelum malaikat tercipta. Jauh sebelum itu pun, sebelum Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan alam semesta dalam 6 masa, sebelum itu Allah sudah punya kuasa, dan kuasa Allah Subhanahu wa taala sempurna. Bertambahnya populasi jin, bertambahnya populasi manusia, bertambahnya populasi malaikat, dan keragaman mereka tidak menambahkan sedikit pun dari apa yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap dengan kesempurnaan kuasanya. Allah tetap dengan kesempurnaan kerajaannya. Pun demikian sebaliknya, kelanjutan dari hadis ini. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Hai hamba-hambaku, seandainya manusia pertama, jin yang pertama dari kalian, sampai nanti manusia dan jin yang terakhir dari kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semua berada pada satu hati yang sama, yaitu satu hati yang paling jelek, hati yang paling kafir, hati yang paling rusak, dan hati yang paling jahat. Siapa kira-kira? Ambil contoh konkretnya. Siapa hati makhluk yang paling rusak? Iblis la'anatullah alaih. Katakanlah semua manusia dan jin berada pada satu hati yang sama, hati iblis. Hati yang jahat, hati yang buruk, hati yang rusak, semuanya tanpa terkecuali. Kita tidak bisa bayangkan, kalau ini saja kita tidak bisa bayangkan bagaimana kehancuran yang ada di alam semesta ini. Tidak ada kebaikan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Mana qasa dzalika mim mulki syai'an." Itu jahatnya semua manusia, jahatnya semua jin, rusaknya semua manusia dan jin, tidak sedikit pun mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Jadi, tidak ada efek negatifnya. Tidak kemudian Allah tercela dengan semua manusia itu menjadi manusia-manusia yang jahat. Tidak Allah tercela dengan semua jin itu menjadi syaitan-syaitan yang jahat. Syaitan-syaitan dan marib, tidak pengaruh. Nah, dua penggambaran ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah menegaskan kepada kita bahwa jangan sampai ketika kita beribadah kemudian kita merasa saya menjadi orang yang soleh, Allah mendapatkan manfaat dari kesolehan saya. Tidak. Ketika engkau bermaksiat tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa Allah tersakiti dengan dosa saya. Tidak. Kenapa? Karena semua amalanmu, baik amal ketakwaan ataupun dosa dan kemaksiatan itu tidak kembali kepada Allah, tidak berefek kepada Allah, namun semua itu kembali kemana? Kepada diri kita, kepada diri kita. Tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala diberikan manfaat dengan ketaatan, dan tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala mendapatkan mudharat dari dosa dan kemaksiatan. Baik. Nanti akan ditegaskan oleh Allah di akhir kalimat pada hadis kursi ini, bagaimana ketaatan dan kemaksiatan makhluk-makhluknya tidak sedikit memberikan efek kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Li'anna al-mulka mulkahu Subhanahu wa taala, la lit-ta'iina wa la lil-'aasin. Kenapa toh? Kok kekuasaan Allah itu tidak berpengaruh dengan ketakwaan semua manusia dan jin, juga tidak berpengaruh dengan jahatnya hati semua manusia dan jin. Kata beliau rahimahullah, li'annal mulka, karena sesungguhnya kerajaan alam semesta ini, mulkahu adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tayib, bukan kerajaan dari orang-orang yang bertakwa, bukan juga kerajaan dari orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau seandainya kerajaan ini dinisbahkan kepada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa saja, maka akan ada pengaruhnya. Saat mereka berkurang jumlahnya, mempengaruhi kualitas dari kerajaan itu. Paham? Seketika mereka bertambah jumlahnya, maka akan mempengaruhi juga nilai kebaikan dari kerajaan itu. Sebaliknya juga, semakin sedikit orang yang bermaksiat, akan mempengaruhi alam semesta kalau alam itu adalah milik mereka. Dan semakin banyaknya jumlah orang yang jahat, orang yang bermaksiat, akan mempengaruhi kualitas alam semesta, kerajaan alam semesta, kalau kerajaan itu adalah milik mereka. Jadi tinjauannya adalah banyak sedikitnya orang yang bertakwa atau banyak sedikitnya orang-orang yang buruk. Namun alam semesta ini bukan milik mereka. Alam semesta ini tidak ada sedikit pun kaitannya dengan mereka. Alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimanapun kondisi manusia, bagaimanapun kondisi jin, dan bagaimanapun mereka melakukan kerusakan atau melakukan perbaikan di atas muka bumi ini, tidak ada pengaruhnya terhadap kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib mafhum? Allah ta'ala a'lamu bissawab. Kalimat yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali bahwa mulkullah, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah terkurangi sedikit pun dengan ulah manusia dan jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya manusia yang pertama dari kalian atau jin yang pertama dari kalian sampai nanti manusia yang terakhir dan jin yang terakhir dari kalian, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berdiri, semua hidup dan semua berdiri, fi sa'idin wahidin, di satu sa'id. Baik, sa'id adalah padang yang luas, tidak ada bangunan dan tidak ada tempat yang tinggi. Baik, hamparan tanah yang sangat luas. Semua manusia dan jin dari awal yang diciptakan sampai akhir yang diciptakan dari mereka, semuanya hidup dan berdiri di satu tempat yang sama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasaaluni. Lalu mereka semua meminta dalam satu waktu yang sama. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, dalam riwayat yang lain fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu. Lalu aku berikan, kata Allah, untuk masing-masing kalian, wahai manusia dan jin, semua yang kalian minta. Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Itu semua tidak akan menjadikan apa yang ada di sisiku itu berkurang, kata Allah. Tidak mengurangi kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Illa kama yang pusul mikhyat. Kecuali hanya seperti layaknya jarum yang dicelupkan ke dalam air laut kemudian diangkat kembali. Apa yang bisa diambil oleh jarum itu dari air laut? Banyak? Banyak tidak? Sedikit sekali dari jumlah air yang ada di lautan seluas semua yang ada di muka bumi ini. Apa yang diambil oleh jarum itu tidak banyak, dan itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang berkurang, tidak ada nilainya itu. Nah, demikian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba kita bahas. Semua manusia dari awal yang diciptakan Adam alaihi salatu wassalam sampai terakhir nanti yang dilahirkan, kita tidak tahu siapa dia. Semuanya berdiri di satu tempat yang sama, dan semuanya diberikan izin oleh Allah, minta sesukamu. Kira-kira mereka akan minta sedikit atau minta banyak? Kita saja, engkau langsung berhadapan di hadapan Allah, minta segala sesuatu yang kau inginkan. Kira-kira antum mau minta sedikit atau minta banyak? Jujur saja, minta banyak. Kaedahnya manusia itu, kalau dia dibukakan keluasan di hadapannya, dia akan minta sesuatu yang lebih banyak. Itu semua manusia, tanpa terkecuali kita pun demikian. Ngaku atau tidak ngaku, kita demikian. Manusia demikian. Kalau dia diberikan kesempatan terbuka, dia akan minta sesuatu yang banyak. Nah, berarti semua manusia ini tadi akan minta dengan apapun yang mereka inginkan, dan semua permintaannya adalah permintaan-permintaan yang agung, bukan lagi besar. Permintaan yang agung, besar, besar, besar. Semua dia minta, minta ini, minta itu, dan Allah kabulkan. Tidak ada satu pun yang ditolak oleh Allah. Kamu minta apa? Minta ini, berikan. Apalagi ini, berikan lagi. Ini lagi, berikan semuanya. Tayyib. Seandainya saja dia minta untuk dirinya sendiri harta seluas langit dan bumi ini, Allah akan berikan. Tidak ditolak oleh Allah. Dan semuanya meminta seperti itu. Itu manusia. Jin juga sama. Dia juga akan meminta sesuatu yang banyak, dan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja bisa kita pahami bagaimana besarnya permintaan semua manusia. Lebih lanjut daripada itu, mereka minta di waktu yang sama. Karena mereka berdiri di tempat yang sama, mereka mohon mengucap permintaan itu dengan ucapan yang sama, bareng-bareng. Antum kalau ada di hadapan banyak orang, mintalah kalian. Semuanya ngomong dengan satu suara yang sama, masing-masing permintaan mereka. Kira-kira dengar gak antum? Bisa mendengar? Langsung bisa mengasih, oh antum tadi minta ini kasih, antum minta ini, dikasih. Itu satu suara yang sama. Bisa tidak? Mustahil. Baru 4 orang saja datang, 4 orang anak, semuanya minta, bi minta ini, ngomong bareng-bareng, pusing sudah. Antum minta apa tadi? Antum minta apa? Antum minta. Ini baru 4 orang. Ya ini di hadapan Allah semua manusia, semuanya minta di satu waktu yang sama, dan permintaan mereka adalah permintaan yang sangat agung, permintaan besar-besar. Semuanya diberikan oleh Allah. Bagaimana jangkauan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi mereka semua itu. Tidak ada sedikit pun yang terluput dari Allah. Meskipun kamu mintanya bisik-bisik di hadapan Allah, Allah akan berikan. Tayyib. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan itu, baik manusia dan jin, mereka telah puas, tidak ada lagi yang diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sudah tidak ada lagi hati manusia yang kekurangan, sudah tidak ada lagi hati jin yang kekurangan. Dia sudah terpuaskan apa yang dia minta, dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah yang sangat-sangat besar. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak mengurangi apa yang aku miliki, kecuali hanya sebatas seperti jarum yang dicelupkan tadi itu. Semua yang diberikan kepada manusia dan jin itu hanya sedikit dibandingkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Lebih banyak lagi, masih banyak lagi yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Itu pemahaman kita terhadap kalimat ini. Kalau dengan dalil yang sudah sering kita bawakan tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga, digambarkan oleh Nabi SAW, siapa manusia terakhir yang masuk ke dalam surga ini? Dia yang terakhir juga dikeluarkan dari neraka dalam kondisi hitam legam sudah seperti arang, kemudian dicelupkan di sungai kehidupan, dia tumbuh lagi menjadi kondisi fisik yang paling baik, paling bagus, paling tampan, paling wangi, indah, kemudian didekatkan ke surga, masih di batas surga. Permintaan orang ini bagaimana? Dia minta apa? Didekatkan ke surga. Karena itu pol mentok yang ketika itu dia pikirkan, seandainya saya bisa mendekat ke surga, itu kenikmatan yang paling paling besar itu yang dia inginkan. Begitu didekatkan ke surga, dia sudah bisa mendengarkan lebih jelas kondisi di dalam surga itu. Apa yang terpikir oleh dia? Lebih jauh lagi dia memikirkan kenikmatan itu di atas yang pertama tadi. Didekatkan ke pintu surga. Oleh Allah didekatkan lagi ke pintu surga. Sudah di depan pintu surga, makin yakin dia dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Apa yang dia minta? Masuk ke dalam surga. Tapi sebelum dia masuk ke dalam surga, Allah memerintahkan kepada dia, pikirkan, bagaimana surga itu menurut engkau? Dia pikirkan keindahan surga itu sampai mentok. Logikanya, pikirannya sudah tidak bisa lagi membayangkan keindahan lebih daripada itu. Kata Allah, belum. Pikirkan yang lebih indah dari itu. Dia berusaha keras lagi untuk mikir sesuatu yang lebih indah lagi dari yang pertama tadi. Sampai 3 kali. Sudah 3 kali sudah mentok. Itu batas akal atau batas pikiran manusia. Ketika dia dimasukkan ke surga oleh Allah, ternyata dia dapati surga itu jauh lebih bagus, lebih indah dibandingkan apa yang sudah dia pikirkan berkali-kali tadi. Mafhum? Ini dia sudah ada di depan pintu surga. Maka jangan ketika kita masih sekarang ini, di dunia ini, membayangkan bagaimana surga, tidak bisa. Jangan kemudian lantas bertanya, oh surga hanya seperti itu saja kok. Tidak bisa. Kepala yang sedikit ini tidak bisa memikirkan alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah jauh-jauh sampai langit ketujuh memikirkan surga yang ada di atas sana. Di atas langit yang ketujuh sana. Fikirkan saja yang masih ada di langit pertama. Belum menembus batas langit kedua ini. Masih di langit pertama. Kita hidup di mana? Di dunia. Kata mereka planet bumi. Kecil. Kita bagian darinya. Pikirkan aja yang ada di alam semesta. Yang masih satu area dengan planet bumi ini. Sudah ada manusia sekarang yang bisa menjangkau semua yang ada di apa namanya tata surya kan? Belum ada. Itu menunjukkan akal kita ini pendek. Pikiran kita ini pendek. Maka jangan semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala, semua hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu lantas harus masuk dulu di logika kita. Tidak bisa. Harus sesuai dulu dengan pemahaman kita. Tidak bisa. Karena akal kita tidak diciptakan untuk bisa mengkritisi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaannya orang yang beriman. Mizahnya orang yang beriman itu adalah mereka alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang mau beriman dengan sesuatu yang ghaib. Apa itu yang ghaib? Yang tidak terjangkau oleh panca indera kita. Mereka beriman tanpa harus perlu melihat terlebih dahulu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan siapa dirinya dengan kebesarannya, tidak perlu kita harus melihat Allah dulu, membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu baru kita beriman. Baik. Allah menerangkan adanya malaikat, tidak perlu harus kita melihat malaikat dulu baru saya percaya ada malaikat. Allah memberitakan kepada kita adanya jin, mereka hidup ini dengan kita, hanya beda penglihatan saja. Tidak perlu harus kita membuktikan dulu bisa masuk ke alam jin baru saya percaya adanya jin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa nabi itu ada jumlahnya belasan ribu, yang kita tahu hanya 25 diantaranya, tidak perlu kita harus mencari dulu sampai ketemu bukti sejarahnya ratusan ribu nabi itu baru kita percaya. Rasul jumlahnya ratusan itu ada bukti sejarahnya baru kita percaya. Tidak seperti itu. Karena tidak mampu akal kita ini menjangkau semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan kalimat yang terakhir. Allah menegaskan kembali bahwa amal kita tidak ada pengaruhnya. Semua yang berkaitan dengan kita tidak ada pengaruhnya. termasuk juga amal ibadah, ketaatan dan kemaksiatan atau dosa yang kamu lakukan itu tidak ada pengaruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menyebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Semua yang kalian lakukan itu innama, hanyalah. Yang belajar bahasa Arab paham ini. Innama apa namanya? Adat apa ini? Alat apa? Fadl, sudah. Innama alat apa ini? Yang kecil-kecil belum paham. Ustaz, fadl. Innama alat apa? Adatul apa? Adatul hasr. Alat yang digunakan dalam sastra bahasa Arab untuk membatasi sesuatu yang setelahnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, innama hiya a'malukum. Semua yang kalian lakukan itu hanyalah. Jadi terbatas. Terbatas kemana? A'malukum, amal kalian, uhsiha lakum, yang aku hitung untuk kalian. Jadi amal itu akan untuk kita, tidak ada pengaruhnya untuk Allah, tidak ada pengaruhnya untuk Rasulullah SAW, dan amal kita tidak ada pengaruhnya untuk yang lain. Amalmu ya untuk kamu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa fiikum iyyaha, aku akan sempurnakan semua amalan kalian itu kembali untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa yang nanti di kehidupan akhiratnya, saat sudah di hari perhitungan, di hari catatan apa namanya pertimbangan amalan, man wajada khairan, dia mendapati bahwa timbangannya berisi penuh dengan amal kebaikan, catatan amalnya berisi penuh dengan amal kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah. Kenapa dia harus memuji Allah? Allah yang memberikan dia hidayah, Allah yang memberikan dia jalan untuk bisa menjadi seorang yang taat. Puji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapati selain daripada itu. Apa maksudnya selain daripada itu? Dia dapati amal kebaikannya sedikit, catatan amal kejelekannya banyak. Ketika ditimbang, pahalanya sedikit, dosanya banyak. Lebih berat dosanya, ringan amalan solehnya. Apa yang akan terjadi untuk orang yang seperti ini? Sudah terancam dia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak mungkin kembali ke kehidupan dunia. Dunia sudah hancur, alam semesta sudah hancur. Tinggal pertanggungan jawab. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Kalau kamu dapati kondisi itu, la yalumanna illa nafsahu. Jangan mencela kecuali dirimu sendiri. Kenapa jangan mencela kecuali dirimu sendiri? Engkau dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, lo sudah diatur rizkimu, sudah diatur segala sesuatu yang kamu butuhkan di dunia. Allah perintahkan kepada kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan tidak hanya satu kitab, dengan diutus tidak hanya satu nabi, tidak hanya satu rasul, dan pewarisnya juga bukan hanya satu dua ulama, terus banyak sampai kamu mati pun masih mendengarkan hukum Allah Subhanahu wa taala dibacakan, diterangkan, disampaikan. Maka bukan salah Allah. Allah ketika memerintahkan sesuatu, Allah berikan jalannya. Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan sesuatu, Allah berikan juga bagaimana cara untuk sampai ke sana, dan semua perangkatnya diberikan oleh Allah. Kamu yang tidak mau. Ibarat kita diperintah oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu, alatnya sudah disiapkan. Nih pekerjaannya. Detail jobnya seperti ini, rinciannya. Butuh alat apa saja? Butuh perangkat apa saja? Diberikan ini alatnya. Ini perangkatnya. Tata caranya juga diberikan seperti ini. Panduannya sudah lengkap. Ketika kita ingin mengerjakan, kita kerjakan sesuai dengan apa yang diminta itu tadi. Kita pakai semua alat yang disediakan. Kalau kita tidak lihat apa namanya job desk-nya, tidak lihat SOP-nya, tidak mau dipergunakan alat-alatnya, lantas kemudian kita mengerjakan tugas pekerjaan itu kemudian tidak selesai, atau malah justru mendapatkan hasil yang tidak sesuai, malah berantakan semua, kira-kira siapa yang disalahkan? Orang yang memberikan tugas? Tidak. Siapa yang dicela? Orang yang memberikan ini pekerjaan ini tadi? Tidak. Ya kamu sendiri tidak memperhatikan semua perangkat-perangkat dan kemudahan-kemudahan dari tugas itu tadi. Tapi fala yalumanna illa nafsahu, jangan cela kecuali dirinya sendiri. Ini yang ditegaskan oleh Allah di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim, salah satunya dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7 sampai 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan sedikit saja, mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah para ulama berselisih pendapat, ada yang memaknakan jagung, ada yang memaknakan biji secara umum, ada yang memaknakan partikel paling kecil, katakanlah atom, atau kalau ada yang lebih kecil dari itu, lebih kecil dari itu. Sedikit saja amal yang kamu kerjakan dari amal kebaikan, ya rohu, engkau akan dapatkan balasannya di sisi Allah. Demikian juga man ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapa yang mengamalkan sedikit saja dari perbuatan-perbuatan jelek, dosa dan kemaksiatan, ya rohu, dia juga akan mendapatkan balasannya. Taib, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penegasannya dalam surat Al-An'am ayat ke-130. Kata Allah Subhanahu wa taala, man ja'a bil hasanati, siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa satu amal kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat lebih besar. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha, dan siapa yang datang kepada Allah dia membawa satu kejelekan, satu kejahatan, satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan dibalas kecuali juga hanya satu. Ini sudah lebih murah Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya sama-sama satu, tapi kebaikan dilipat gandakan balasannya 10. Kejelekan tetap dihitung satu. Sudah demikian bijaksananya, sudah demikian baiknya Allah Subhanahu wa taala, kok kita masih terjatuh dalam dosa kemaksiatan, meninggal dalam kondisi seorang yang berhati buruk. Ya jangan salahkan Allah. Salahkan diri kita sendiri. Ketika nanti di hari kiamat kita sudah terancam dengan neraka, sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan, engkau minta syafaat kepada siapa? Kepada Adam, Adam menolak. Minta syafaat kepada Nuh, Nuh menolak. Minta syafaat kepada Ibrahim, Ibrahim menolak. Minta syafaat kepada Isa, Isa menolak. Minta syafaat kepada Muhammad SAW, kalau kamu tidak berhak pun Muhammad akan menolak. Jangan dikira syafaat itu pasti Rasulullah SAW akan berikan hanya karena engkau sering menyebut-nyebut. Tidak, itu tergantung bagaimana amalanmu. Tidak semudah itu. Oh, semua muslim diberikan syafaat? Tidak. Hanya orang-orang tertentu yang akan diberikan syafaat oleh Muhammad SAW. Ketika Muhammad sudah menolak memberikan syafaatnya, mau lari kemana lagi? Tidak ada jalan lain lagi kecuali masuk ke dalam neraka. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmukumullah yang bisa kita bahas, dan ini dalil yang terakhir, sehingga dengan demikian kita selesai membahas bab yang ke-11, bab fil mujahadah, bab tentang kesungguhan dan semangat dalam beramal soleh. Banyak sekali dalil-dalil yang sudah diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari berbagai pandangan dan berbagai konteks, mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang berusaha untuk apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tadi menjadi motivasi agar kita lebih giat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih bersemangat untuk menjalankan amal-amal kebaikan, sehingga keimanan, ketakwaan kita akan menjadi lebih berkualitas yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah berikutnya kita akan masuk kepada bab yang ke-12, yaitu bab al-hathu 'alal izdiyat minal khair fi awakhiril umur. Bab hasungan untuk lebih memperbanyak amal kebaikan ketika seorang sudah masuk usia senja. Tayyib. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.